Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين أعزني الله وإياكم kaum muslimin yang kami hormati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada pertemuan terakhir kita sudah masuk pada rukun yang pertama, yaitu syahadah an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Pada hadis yang panjang, Jibril alaihi salam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang Islam. Dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita rukun Islam dan rukun iman. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Pada pertemuan terakhir sudah kita bahas tentang apa itu syahadat la ilaha illallah, yaitu syahadat persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilah sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan sebenar-benarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini seperti ini. Ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, di situ ada dua unsur, dua perkara yang penting kita ketahui. Yang pertama ada istilah nafi. Nafi itu meniadakan. Ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha, ini berarti kita meniadakan seluruh sesembahan-sesembahan yang batil, sesembahan-sesembahan yang ada. Pada kalimat kita la ilaha, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi, itu berarti kita sudah menafikan semua sesembahan-sesembahan yang batil yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kita meniadakan dulu. Kemudian setelah kita menafikan, meniadakan sesembahan-sesembahan yang batil tadi, kemudian kita pun menetapkan satu sesembahan yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kalimat la ilaha illallah, ini sungguh menutup semua bentuk-bentuk kesyirikan. Tidak ada ilah yang patut diibadahi, yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan pada syarah beliau tentang syahadat anna Muhammadan Rasulullah, penting bagi kita untuk mengetahui syarat-syarat kalimat la ilaha illallah. Sehingga dengan syarat ini maka kita yang sudah mendengar atau pernah mengkaji, ini merupakan muzakaratul ilm, muraja'atul ilmi, muzakarah, mengulang-ulang ilmu supaya lebih mantap. Bagi mereka yang tidak mengetahui atau belum mengetahui, ini sebagai ziyadatul ilmi, penambahan ilmu. Yang ini yang dikatakan oleh para ulama. Kita duduk di majelis ini tidak lepas dari dua keadaan, kata para ulama. Imma ilmu yang disampaikan pernah kita dengar, dan ini adalah bentuk muzakarah kita. Ini juga mempunyai keutamaan yang besar. Jadi jangan sampai ada anggapan yang dikaji tauhid lagi, tidak boleh. Yang dikaji itu lagi, tidak boleh. Kedua, kemungkinan dia belum mengetahui, dan ini merupakan faidah ilmu, ziyadatul ilmu, tambahan ilmu bagi dia. Baiklah, kaum muslimin yang saya hormati, mudah-mudahan rahiman rahimakumullah jami'an, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua. Pada syarat pertama yang disebutkan oleh para ulama, la ilaha illallah, itu adalah al-ilmu bima'naha, mengetahui, mengilmui makna la ilaha illallah. Sehingga tidak cukup bagi kita hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, dalam keadaan kita tidak mengetahui sama sekali maknanya. Ini sungguh sangat berbahaya. Karena dia ketika tidak mengetahui makna la ilaha illallah, akan sangat mungkin bagi dia untuk terjerumus ke dalam kesyirikan. Ketika kita sudah kita terangkan tadi di awal, ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha, berarti kita sudah betul-betul mengikrarkan, meyakini, meniadakan seluruh sesembahan yang tidak berhak, seluruh sesembahan yang batil, yaitu selain Allah subhanahu wa ta'ala, kita tiadakan. Wa isbatun lillah, dan kita mengisbatkan satu sesembahan saja yang berhak untuk diibadahi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna la ilaha illallah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Muhammad ayat ke-19, Allah menyatakan fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah, ilmuilah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Kita disuruh untuk mengilmui, disuruh untuk paham apa itu sih la ilaha illallah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasul menyatakan man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia mengetahui bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi melainkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga. Ini yang pertama. Jangan bodoh dengan makna la ilaha illallah. Jangan sampai kita tidak tahu apa sih itu la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, para ulama menyebutkan di antara syaratnya adalah kita harus yakin dengan keyakinan yang jaziman, yang mantap, dengan konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Kita harus meyakini dengan sebetul-betulnya keyakinan dengan kandungan kalimat la ilaha illallah. Yang ini semua berarti menafikan, meniadakan keraguan-raguan pada diri kita. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, kita harus yakin dengan kandungan ayat tersebut, dengan kandungan kalimat tersebut. Kandungannya apa? Sudah dijelaskan tadi di awal. La ilaha, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ikhwan fillah azanallahu wa yakum, dalil dari ayat yang syarat yang kedua ini disebutkan di dalam surah Al-Hujurat ayat ke-15. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Summa lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu. Perhatikan, kemudian mereka tidak merasa ragu. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, ulaika humus shadiqun. Dan mereka berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan harta mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang shadiq, yang jujur keimanan mereka. Juga di dalam At-Taubah ayat ke-45 Allah menyatakan ketika kita dilarang untuk memiliki keraguan-raguan dalam agama ini, karena ini memang merupakan sifatnya orang-orang munafik. Allah menyatakan dalam ayat tersebut At-Taubah ayat ke-45, innama yasta'dinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang yang hendak meminta izin kepadamu wahai Muhammad, mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Wartabat qulubuhum, dan hati mereka dalam keadaan ragu. Fahum fi raibihim yataraddadun, dan mereka terombang-ambing di dalam keragu-raguan mereka. Ini tidak boleh bagi kita untuk ada keraguan sama sekali ketika kita menerima dan mengikrarkan kandungan kalimat la ilaha illallah. Kaum muslimin yang saya hormati, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, yaitu al-qabul, menerima kandungan kalimat la ilaha illallah, sehingga ini menafikan ketika kita tidak berpaling kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hal ini, di dalam surat As-Saffat ayat ke-35 dan sampai ke-36, Allah menyatakan innahum kanu idza qila lahum yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Ketika dikatakan kepada mereka, orang-orang musyrik, orang-orang kafir ketika itu, qul la ilaha illallah, katakan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yastakbirun, enggan mengucapkannya. Kenapa? Dari sini ikhwani fiddin a'azzanallahu wa iyyakum, kaum muslimin yang saya hormati, mereka sudah paham apa yang dimaukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berarti mereka harus meninggalkan semua sesembahan yang ada, yang selama ini mereka sembah. Apa buktinya? Dengan ucapan mereka selanjutnya, yaqulun, mereka berkatakan atariku alihatina li sya'irin majnun. Apakah kita akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kita dikarenakan penyair gila ini? Insyaallah salama. Rasul sallallahu alaihi wasallam disebut seorang penyair gila oleh mereka. Dari sini diambil kesimpulan yang sangat penting. Ketika kita kaum muslimin mengucapkan kalimat la ilaha illallah, namun ternyata mereka terjatuh ke dalam berbagai macam kesyirikan, berarti maaf-maaf saja, kaum musyrikin yang dahulu lebih cerdas dari kaum musyrikin sekarang. Kenapa? Mereka ketika disuruh untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka tidak mau mengucapkannya. Karena apa? Karena mereka sudah paham. Apalagi mereka adalah pintar-pintar bahasa Arab. Mubalaghah bahasa Arab dalam syahadat la ilaha illallah itu sangat tinggi. Mereka sudah paham, langsung paham. La ilaha illallah. Oh, berarti maknanya kita harus meninggalkan sesembahan kita selama ini. Tetapi apa yang terjadi pada kaum muslimin, saudara-saudara kita sekarang ini? Mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, namun banyak dari mereka yang terjatuh ke dalam berbagai macam kesyirikan. Mudah-mudahan kita dan mereka diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diakibatkan kebodohan, diakibatkan ketidaktahuan apa sih itu makna la ilaha illallah. Baik. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, masih dari syarat ketiga, Rasul mengumpamakan sebuah perumpamaan tentang al-qabul ini, menerima konsekuensi, menerima kandungan la ilaha illallah. Rasul menyatakan wadhalika mislu man faqiha fid din lillahi ta'ala wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu minal huda wal ilmi wa 'allima wa 'allama. Demikian itu seperti orang yang berfaqih fid din. Ya, perumpamannya seperti hadisnya, di awal-awalnya Rasul mengumpamakan sebuah perumpamaan. Kemudian pada akhir hadis beliau menyatakan yang seperti itu seperti orang yang melakukan atau mendalami ilmu agama. sehingga dia pun bisa mengambil manfaat dari ilmu dan petunjuk yang dibawa oleh aku, kata beliau. Dia pun akhirnya belajar dan mengajarkannya kepada orang lain. Wa mislu man lam yarfa dzalika ra'san. Dengan orang yang seperti orang yang tidak mau peduli, tidak mau mengangkat kepalanya untuk urusan agama. Artinya dia acuh tidak acuh, acuh tak acuh. Walam yaqbal hudallahi alladzi ursiltu bihi, kata beliau, dan dia tidak mau menerima dengan apa yang aku diutus dengannya. Tidak mau menerima syariat Islam, tidak mau belajar Islam, tidak mau bertafaqquh fi din, seterusnya. Ini dia ikhwan fi din azanallahu wa yakum. Syarat yang ketiga adalah al-qabul. Kita harus menerima dengan seyakin-yakinnya bahwasanya kandungan la ilaha illallah itu adalah hak. Kemudian yang keempat. Yang keempat adalah al-inqiyadu wal istislam bima dalat alaihi hadhil kalimah. Yaitu kita harus patuh, tunduk, berserah diri kepada kandungan kalimat ini. Kita tunduk dan patuh berserah diri kepada kandungan kalimat la ilaha illallah ini. Sebagaimana tadi kita terangkan di awal, apa sih konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah? Meninggalkan semua sesembahan yang ada ini, sesembahan yang batil, dan hanya satu sesembahan kita yang berhak untuk disembah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia, ya. Dalam surah Luqman ayat ke-22, Allah menyatakan, "Wa man yuslim wajhahu ila Allahi wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wusqa." Barang siapa yang berserah diri kepada syariat Allah dalam keadaan dia muhsin, maka dia telah berpegang teguh kepada tali yang sangat kokoh. Para ulama mufassirin menyatakan pada kalimat wa man yuslim, maknanya adalah wa man yunqad. Barang siapa yang tunduk patuh kepada syariat ini, wa huwa muhsin, kata mereka, maksudnya adalah dan dia dalam keadaan muwahhid, bertauhid, tidak melakukan kesyirikan, maka dia berarti sudah berpegang teguh dengan kalimat ulwatrusko, maknanya adalah kalimat la ilaha illallah. Ini kata para ulama. Juga dalam surat Az-Zumar, kita diperintahkan dalam ayat yang ke-45, Allah menyatakan wa anibu ila rabbikum waslimulah, bersegeralah kalian untuk kembali kepada Rabb kalian, waslimulah, dan berserah dirilah kepadanya. Min qabli ayyatiakumul azabu tsumma la tunsarun, sebelum datang kepada kalian azab dalam keadaan kalian tidak ditolong. Ikhwani fi din azanillahu wa iyyakum. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya di syarat la ilaha illallah adalah kita berlaku jujur, as-sidku, jujur dalam menerima kandungan la ilaha illallah, jujur dalam mengamalkan kandungan la ilaha illallah, sehingga ini menapikan dan meniadakan kedustaan pada diri kita. Jangan sampai lisan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, namun hati kita justru ragu dan mendustakan konsekuensi kalimat tersebut. Ikhwani fi din azanallahu iyyakum. Hal ini jelas Allah sebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 1-3. Allah menyebutkan alif lam mim ahasiban nas ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja dalam sambil mengucapkan kami beriman dalam keadaan mereka tidak diuji? Tidak. Walaqad fatanna alladziina min qablikum, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu, maka Allah tahu siapa di antara mereka yang jujur keimanannya. Wala ya'lamal kadzibin, dan siapa di antara mereka yang dusta. Sehingga harus jujur dalam menghadapi, dalam mengamalkan konsekuensi kalimat tersebut, dalam menerima konsekuensi kalimat tersebut harus jujur. Tidak boleh ada satupun dalam diri kita kedustaan. Kemudian satu hadis dalam lewat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah illa bisidkin, illa haramahullah 'alan nar." Tidaklah seorang yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dan Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dalam hatinya kecuali dia akan diharamkan oleh Allah untuk masuk ke dalam neraka. Kemudian yang berikutnya, yang berapa? Kelima. Yang kelima? Hah? Yang keenam? Yang kelima, ya. Betul yang kelima? Betul? Keenam. Yang keenam, kita harus ikhlas. Ya. Ikhlas dalam menjalankan konsekuensi kalimat tersebut. Kita juga harus ikhlas dalam menghadapi berbagai tantangan ketika menjalani kalimat tersebut. Kita harus juga ikhlas dalam menjaga ketakwaan kita, meninggalkan keharuman-keharuman untuk menjaga agar konsekuensi kandungan kalimat tersebut terjaga, tidak terkotori. Dalam surat Al-Baqarah ayat kelima Allah menyatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishan lahuddin, mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Dalam riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, Rasul menyatakan, "Ash'adun nasi bisyafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Seberuntung-untungnya orang, sebahagia-bahagianya orang nanti di yaumil qiyamah dengan syafa'atku adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbi, ikhlas dari dalam hatinya. Kemudian dalam riwayat Imamul Bukhari dan Muslim dari Isban bin Malik, Rasul menyatakan, "Taib, Rasulullah SAW menyatakan, man qala la ilaha illallah yabtagi innallaha harama 'alan nar, man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah." Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ikhlas dari dalam hatinya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan berbagai macam konsekuensi, dengan berbagai macam rintangan pengamalan, ya, menjauhi maksiat dan seterusnya, dikarenakan terjaganya keutuhan konsekuensi atau kandungan kalimat la ilaha illallah. Ikhwan fillah na'azzanallahu wa yakum. Kemudian yang ketujuh, al-mahabbah li hadhihi al-kalimah al-mubarakah, al-amilina bi syurutiha al-multazimin biha, yaitu hendaknya kita mencintai kalimat ini. Tentunya mencintai kalimat yaitu kandungan la ilaha illallah. Juga kita harus mencintai orang-orang yang berpegang teguh dengan kalimat tersebut. Juga harus kita mencintai orang-orang yang multazimin, yang berpegang teguh betul-betul dengan syarat-syarat kalimat tadi. Intinya kita harus mencintai para muwahhidin, mencintai ahlu tauhid, mencintai ahlu sunnah, ahlu tauhid, dan membenci lawan dari cinta tadi, yaitu penggugur-penggugur atau pembatal-pembatal la ilaha illallah. Dalam surat Al-Baqarah 165 Allah menyatakan, "Wa minan nasi may yattakhidu andadan yuhibbunahu ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubbalillah." Dan di antara manusia ada yang mencintai tandingan-tandingan selain Allah seperti mereka mencintai Allah. Jadi disamakan, disejajarkan. Mereka mencintai Allah seperti mencintai tandingan tadi, mencintai tandingan tadi seperti mencintai Allah. Walladzina amanu ashaddu hubbalillah, namun sifat orang-orang yang beriman ashaddu lillah, ashaddu hubban lillah, mereka lebih, tentunya lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala dibandingkan yang lainnya, apalagi dibandingkan dengan sekutu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-8 sampai 10 Allah menyatakan, "Wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir." Dan di antara manusia ada yang mengatakan, "Kami beriman kepada Allah dan yaumil akhir." "Wa ma hum bimu'minin," padahal mereka tidak beriman. "Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun." Mereka hendak berbohong, mereka hendak menipu Allah dan kaum muslimin, padahal mereka tidaklah berbohong kecuali kepada diri-diri mereka sendiri dalam keadaan mereka tidak sadar atas kebohongan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, yadah al-kufru bitawagid. Kita harus kufur terhadap tagut. Wa kullu ma yu'badu min dunillah wa tagut. Segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah tagut. Kita harus kufur. Kita harus mengingkari tagut-tagut tersebut. Dalam surat Al-Baqarah ayat 256 Allah menyatakan, baik, siapa yang hafal ayatnya? Wa man yu'min billah. Baik. Wa man yu'min billah. Apa ayatnya? Allah musta'an. Siapa yang ingat, akhwan? Wa man yu'min billah wa kufru bi tagut faqad istasa bil waratil wusqa. Siapa yang bisa membenarkan? Atau dalam hadis, ya, kita lewat ayatnya karena saya lupa. Dalam hadis lewat Imam Ahmad dan Muslim, Rasul menyatakan, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah hurima maluhu wa damhu wa hisabu 'ala Allah ta'ala. Dari hadis dari Na'am Tariq bin Asim, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian dia mengkufur tagut, kafir terhadap tagut yang disembah selain Allah, maka terjaga darah dan hartanya dan hisabnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, dari keterangan-keterangan yang sudah lewat, sungguh betapa menyedihkan kita, kemudian saudara-saudara kita di sana, ya, kaum muslimin, lagi. Saya jadi teringat ayat tersebut, ya. Saya sebutkan ayat tadi, syarat yang ke-8 ayatnya adalah wa may yu'min billah, apa? Wa may yakfur bitagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha. Barang siapa yang kufur terhadap tagut, beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh terhadap tali yang kokoh yang tidak akan pernah putus. Ini dalil yang menyebutkan syarat yang terakhir, yang ke-8 dari Al-Qur'an. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-256. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Dari hal ini, sungguh sangat menyedihkan apa yang menimpa kaum muslimin hari-hari ini, khususnya di Sulawesi Tengah, antara Palu, Donggala, Sigi dan seterusnya. Kalau kita perhatikan ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum, kaum muslimin yang saya hormati, tidaklah Allah menurunkan sebuah petaka musibah, ya, melainkan dikarenakan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kita tidak berbicara orang-orang kafir. Naam, orang-orang kafir sudah jelas. Kita berbicara tentang saudara-saudara kita yang masih suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menimpa saudara-saudara kita di sana? Ini merupakan tidak lepas dari 3 perkara tentunya. Merupakan ujian, merupakan peringatan, dan merupakan azab. Kita mau mengomentari hal yang ketiga, yaitu azab. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam lewat lisan seorang yang saleh, yaitu Luqman kepada anaknya, ketika mengucapkan ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan zulmun azim. Kezaliman. Kezaliman yang sangat besar. Ikhwani fi din azanillahu wa iyyakum. Yang namanya kezaliman ini disebutkan oleh Rasul sendiri. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan juga dibawakan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad yang juga disahihkan oleh Hasan oleh Syekh Al-Albani, Rasul menyatakan tentang kezaliman ini, kenapa Allah langsung turunkan azab sedemikian hebatnya di sana. Kita tahu masyarakat di sana ketika sebelum ditimpanya tsunami dan gempa sedang melakukan yang namanya ritual-ritual kesyirikan. Ini sudah rahasia umum. Ya, ini sudah rahasia umum. Naam. Sudah diketahui oleh berbagai lapisan masyarakat, awamnya maupun ulamanya, ustaznya dan seterusnya. Kata Luqman tadi kepada anaknya, sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang paling besar di muka bumi ini. Maka demikianlah. Rasul menyatakan sebagaimana riwayat Imam Ahmad dan Bukhari tadi, ma min dambin, tidak ada satu dosa ajdar ayu'azzilallahu li sahibihi ukubah fi hadhih dunya ma'a yaddakhiru lahu fil akhirah minal bagi wa qati'atir rahim. Perhatikan, tidak ada satu dosa pun yang lebih pantas untuk disegerakan azabnya, disegerakan ukubahnya, akibatnya di dunia ini. Perhatikan, disegerakan azabnya, balasannya di dunia ini sebelum nanti di yaumil kiamah. Apa itu? Kezaliman dan memutus silaturahim. Sudah kita terangkan tadi, yang namanya syirkun itu adalah kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Sehingga pantaslah. Mudah-mudahan, apa yang mereka menimpa, yang menimpa mereka itu, pertama, menjadi peringatan bagi orang-orang yang lalai. Kemudian yang kedua, menjadi ujian bagi orang-orang yang bertakwa. Untuk terus meningkatkan ketakwaannya, diuji oleh Allah. Kemudian, na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang tertiba di sana, bukan termasuk mereka orang-orang yang diazab. Kalau berbicara orang kafir, diazab silahkan. Sudah sepantasnya mereka diazab di dunia ini, sebelum nanti di yaumil kiamah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kaum muslimin, saudara-saudara kita di sana, ini merupakan dua dari keadaan. Ima itu adalah bagi mereka adalah ujian dan peringatan. Mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya kita mohon maaf. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.